الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian kita dari bab kita bertawafiq. Kita masih dalam bab yang ke-9, yaitu bab hadaf tanjib, bab yang menjelaskan tentang pembahasan hukum mempelajari ilmu perbintangan. Dan saya katakan sebelumnya Abun Ansar dari Kota dan Rahimullah yang menjelaskan tentang hikmah ketika Allah SWT menciptakan bintang. Yang pertama adalah sebagai human society, sebagai panah-panah yang diarah kepada para syaitan. Kemudian yang kedua adalah sebagai binatang istana, sebagai perhiasan pada langit. Kemudian yang ketiga, wa'ala tadabbiha, sebagai tanda atau alamat atau petunjuk yang berikan kemudahan kepada manusia untuk mengetahui arah, apakah di jalan utara, di selatan, timur atau barat. Kemudian kita lanjutkan dalil yang kedua atau yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Musa. Abu Musa yaitu Al-Ash'ari, dan nama beliau adalah Abdullah bin Qais, dan beliau termasuk sahabiyun jalil masyhur, sahabat yang mulia yang sangat dikenal baik dengan namanya demikian pula kunyahnya. Dan dahulu beliau ketika hijrah ke Madinah, beliau bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pula di masa Rasulullah, beliau termasuk yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman bersama dengan Ali bin Abi Thalib, demikian pula Mu'ad bin Jabal. Sebagaimana Rasulullah memberikan amanah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi gubernur di kota Basra. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di negeri Kufah. Dan beliau, Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, beliau meninggal di kota Kufah. Meskipun ada pula yang menyebutkan beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 50 Hijriah. Kata beliau, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah beliau bersabda, salasatun la yadkhulul jannata, ada tiga golongan yang tidak akan masuk syurga. Mudminul khamri, Yang pertama kata Nabi adalah mudminul khamr, pecandu khamr. Wa qati'ur rahim. Yang kedua adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Wa musaddiqun bisihri. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Dan hadis ini disebutkan para ulama adalah hadis yang hasan li ghairihi, hadis yang baik dikarenakan beberapa jalur yang lain. Adapun kandungan di dalam hadis ini, yang pertama bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang adanya tiga golongan manusia yang terancam untuk tidak masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamr, yang pecandu khamr, yaitu orang yang gandrung ya, dan sering minum khamr. Dan khamr definisinya seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, kullu muskirin khamrun, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa khamr yaitu yang bisa menutup akal manusia, yang diiringi dengan kelezatan ketika mengkonsumsinya. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa di antara yang diharamkan untuk masuk surga adalah pecandu khamr. Dan khamr seperti yang disebutkan bahwa setiap yang menghilangkan akal manusia. Kemudian yang kedua, ketika dikonsumsi ini diiringi dengan kegirangan atau kelezatan, ya, sehingga seakan-akan peminumnya itu merasakan ya, seperti di alam yang luas atau yang penuh dengan kenikmatan, ya, atau dengan bahasa lain play. Sehingga apabila ini diterapkan kepada beberapa produk yang lain, maka mencakup segala bentuk yang memabukkan, baik berupa cairan ataupun benda padat, mungkin pula gas, ya, asap, ya, baik dengan cara diminum atau dimakan ataupun dihisap ataupun disuntikkan, ya, dimasukkan dengan jarum atau dengan cara yang lainnya. Maka selama ya dua sifat tadi ada, menghilangkan akal manusia, kemudian mengkonsumsinya diiringi dengan kelezatan, maka itulah khamr. Ya, baik yang suatu yang dibuat yang secara kimia ataupun yang secara alami. Karena ada beberapa jenis buah-buahan yang apabila tersimpan dalam waktu yang lama, ini bisa menghasilkan khamr. Ya, seperti tape yang terbuat dari ketan ataupun singkong, ya, ataupun beberapa jenis produk yang lainnya, ya, anggur, ya, bahkan kurma, ya. Atau secara umum sesuatu yang mengandung gula. Ya, ketika terjadi fermentasi, ya, kemudian terjadi proses dan menghasilkan khamr. Baik, sehingga apabila seseorang sudah kecanduan dengan khamr, maka dia terancam dengan hadis ini. La yadkhulul jannah. Ya, tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, kata Nabi, qati'ur rahim. Orang yang memutus hubungan silaturahmi. Atau sebelum itu, di dalam hadis ini menunjukkan pula kepada kita bahwa minum khamr adalah haram. Bil kitabi was sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan bikin pura sunnah. Bahkan seseorang yang menghalalkan untuk minum khamr, ya, dia meyakini dalam hatinya bahwa ini halal, ya, maka dia kafir. Ya, kecuali dalam beberapa kondisi apabila dia berada di sebuah daerah yang terpencil, yang belum terkenal dengan dakwah Islam, atau mungkin dia baru masuk Islam sehingga tidak mengetahui hukum syar'i secara terperinci. Ya. Sehingga apabila kondisi ini terjadi pada seseorang tinggal di sebuah pedalaman atau baru masuk Islam, tidak mengetahui tentang rincian hukum Islam, kemudian, ya, dia menghalalkan misalkan minum khamr, maka tidak boleh untuk dikafirkan, ya, sebatas pengingkaran bahwa ini haram karena adanya beberapa uzur tadi. Ya, beda dengan kondisi orang yang tinggal di tengah kaum muslimin yang memungkinkan baginya untuk belajar, bahkan mungkin dia sudah tahu tentang hukumnya, namun dia ingkari tentang haramnya, atau bahkan dia menghalalkan, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, kata Nabi, qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Ya, dan menyambung hubungan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, ya, seperti menyambung hubungan, ya, di masa kekelik atau kelaparan, ya, ketika seorang membutuhkan bantuan makanan, maka bisa disambung hubungan tersebut, ya, dengan memberikan pakaian atau makanan, ya. Demikian pula Pak Ulama menyebutkan bahwa orang yang memiliki hubungan, ya, kekerabatan, ya, ini terbagi menjadi dua. Ada yang dekat, demikian pula ada yang jauh. Maka siapa di antara mereka yang paling dekat, ya, dari sisi hubungan nasabnya dengan kita, maka mereka adalah yang paling berhak untuk, ya, kita sambung hubungannya. Berbeda dengan yang jauh. Ya. Sehingga tentunya dalam masalah ini kita hendaknya memahami, ya, dengan skala prioritas siapa di antara kerabat kita yang paling dekat dengan kita. Ya, siapa yang menengah dan siapa yang jauh. Dan seseorang yang memutus hubungan silaturahmi Ini kembali kepada Auf. Ya, kembali kepada tradisi atau adat di sebuah daerah. Ya, kecuali dalam satu kondisi. Ya, misalkan di sebuah daerah ya tidak mengenal adanya hubungan silaturahmi secara mutlak. Ya, seperti di sebuah negara yang di sana komunitasnya atau penduduknya heterogen, campur baur, seperti di negara-negara barat. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya tidak boleh untuk diterapkan bahwa ya masalah ini dikembalikan pada urf, sehingga tetap wajib untuk menjaga silah, menjaga hubungan kekerabatan, ya, hubungan kedekatan dan silaturahmi. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan menyambung hubungan silaturahmi ini bukan menjalin hubungan atau menyambung hubungan dengan orang yang telah menyambung hubungan dengan kita. Ya, dalam artian ketika ada seorang di antara kerabat kita atau ya saudara kita kemudian baik dengan kita, ya menyambung hubungan intens dengan kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya, ya kita pun membalasnya, maka ini bukan namanya menyambung hubungan silaturahmi. Ya, tapi ini dijelaskan muka ba'ah, balas budi. Ya. Namun yang dimaksudkan dengan menyambung hubungan silaturahmi ya, adalah seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Ya, seseorang yang apabila diputus ya hubungannya ya diboikot misalkan, maka dia pun menyambungnya. Ya, jadi seorang yang mungkin disebabkan karena ada kesalahpahaman atau sikap yang tidak disukai oleh saudaranya, kerabatnya, akhirnya dia diboikot. Ya, tidak diajak bicara, ya, tidak diundang dalam acaranya, ataupun ya, tidak dipedulikan ya, tentang kondisinya. Ya, dicuekin misalkan. Ya, maka dia pun berusaha untuk ya, tetap adil. Tidak membalas keburukan yang diperlakukan kepadanya dengan keburukan yang semisalnya. Ya, tetap dia jaga hubungan itu. Ya, tetap dia kunjungi ya, orang yang telah memboikotnya. Ya, tetap dia datangi rumahnya. Ya, tambah lagi diberikan hadiah. Ya, kalau jauh, ya, tetap titip salam misalkan. Ya, demikian pula tetap menyambung hubungan dengan cara menelponnya, ya, ataupun dengan beberapa kerabat dari orang yang telah memboikotnya. Ya. Sehingga inilah hakikat dari seorang yang menyambung hubungan silaturahmi, yaitu orang yang tetap menjaga hubungan, ya, kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Nah. Kemudian masalah berikutnya tentang menyambung silaturahmi. Ini terkait dengan hak Allah atau hak manusia. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang zahir ya, menyambung hubungan silaturahmi adalah termasuk menunaikan hak manusia. Ya, menyambung hubungan silaturahmi termasuk menunaikan hak sama. Ya, dan bisa menjadi hak Allah Azza wa Jalla ditinjau dari sisi bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi yang kepada kerabat, kepada saudara kita yang telah berusaha untuk memutus hubungan tersebut. Ya, apalagi ya, ketika seorang yang dilihat atau diketahui sudah ambil beda, ya, tidak umum lagi, ya, mulai nampak jenggotnya misalkan, ya, mulai nampak penampilannya beda dari yang lainnya, menampakkan keislamannya, ya, ciri-ciri sebagai seorang muslim ataupun muslimah mulai ditonjolkan, ya, kainnya juga di atas mata kaki, ya, tambah lagi cara ibadahnya, maka bisa jadi, ya, dengan sebab itu dia disoroti, ya, dikucilkan, ya, bahkan mencibir, bahkan diputus hubungannya, ya, ketika datang ke rumah saudaranya, bukannya dijamu, ya, bukannya diladeni, diajak ngomong, ya, namun ternyata ditinggalkan, ya, ditinggal bahkan, ya, tidak diterima, ya, ditutup pintunya, Allah musta'an. Dan ini banyak menimpa, ya, teman-teman kita, ya, dalam kondisi sebelumnya luar biasa akrabnya, kerabat, ya, saudara dekat, bahkan sebelumnya suka membantu, ya, dan bahkan mungkin dibantu, ya, ternyata disebabkan karena, ya, sunnah yang diamalkan, ya, ibadah yang diterapkan berbeda dengan keumuman masyarakatnya, langsung dikucilkan. Alhamdulillah. Maka kita, ya, sebagai orang yang bijak tentunya, yang telah memahami bagaimana Islam membimbing kita, ya, agar kita sabar, ya, dengan ujian ataupun gangguan, cibiran, laan yang datang dari manusia, ya, terlebih dari kalangan masyarakat awam, ya, maka hendaknya kita jangan membalas, ya, perlakuan buruk, ucapan yang kasar, ya, celaan, ya, dengan yang semisalnya. Ya, namun kita bersabar, ya, dan seraya, ya, senantiasa kita memanjatkan doa agar supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita jangan bayangkan bahwa mereka memang itu, ya, sudah tertutup hatinya, keras, ya, kemudian kita menutup diri untuk tidak mendoakan kebaikan kepada mereka atau untuk mereka. Nah, tidak demikian. Ya, seburuk-buruknya orang, ya, maka dari kita tetap mendoakan kebaikan untuknya. Secara pribadi tentunya. Ya, adapun kemungkaran yang dia lakukan tentunya diingkari. Ya, bukan ditoleransi. Disetujui, ya. Bahkan dihasung. Tidak demikian. Namun kita secara pribadi, ya, di waktu-waktu doa kita, di waktu yang mustajab, maka jangan lupa, ingat, ya, saudara kita, kerabat kita, dan mungkin orang tua kita, atau bahkan anak kita, saudara kita, yang belum mendapatkan hidayah, ya, untuk kita doakan semoga Allah SWT yang melembutkan hatinya, membukakan, ya, hatinya untuk bisa menerima hidayah Islam yang benar, ya, mengakui bahwa Islam yang benar adalah Islam yang dibangun di atas Tauhid dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wa musaddiqun bis-sihr. Orang yang membenarkan sihir. Dan ini menjadi inti dari hadis ini. Disebutkan pada bab ini, yaitu celaan terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu sihir atau ilmu perbintangan. Karena di antara cabang dari ilmu sihir adalah orang yang mempelajari ilmu perbintangan kemudian dikaitkan dengan kejadian alam, bahwa apabila muncul bintang ini dan bintang itu akan terjadi demikian dan demikian. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Man istabata syu'batan minan nujum faqad istabata syu'batan minas sihri." Barang siapa yang mempelajari, ya, salah satu cabang dari ilmu perbintangan, maka berarti dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Ya. Maka di antara yang membenarkan ilmu sihir adalah yang membenarkan, ya, orang-orang yang ahli falak, ya, para dukun yang berusaha untuk mengkaitkan peristiwa alam dengan, ya, muncul dan tenggelamnya bintang-bintang tertentu. Ya, dan ini termasuk syirikan. Ya, bahkan mengklaim perkara gaib. Bahkan termasuk kekufuran. Nah, kemudian tadi disebutkan di awal bahwa Rasulullah menjelaskan dalasatun la yadkhulul jannah. Ada tiga golongan yang tidak akan masuk syurga. Apakah penyebutan bilangan tiga dalam hadis ini menunjukkan pembatasan? Jawabannya tidak, ya, karena ternyata disebutkan dalam beberapa riwayat ada beberapa golongan yang lain yang terancam untuk tidak masuk syurga. Kemudian masalah berikutnya, apakah mereka ini, ya, tiga golongan tadi? Ya, yang pertama apa? Pecandu khamr. Yang kedua adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan praktek sihir. Ya. Apakah mereka semuanya kafir? Ya. Karena orang yang kafir adalah orang yang tidak akan masuk syurga. Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada beberapa pendapat, ya, 4 atau 5. Insyaallah kita akan sebutkan. Yang pertama, ya, pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, pendapat Mu'tazilah dan Khawarij yang menyatakan bahwa mereka ini adalah keluar dari keimanan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi secara umum antara Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwa pelaku kemaksiatan telah keluar dari keimanan. Hanya saja, ya, Khawarij mengatakan bahwa orang tersebut kafir. Orang tersebut kafir karena kemaksiatannya. Ya, karena dosa besar yang dia lakukan, baik minum khamarnya ataupun memutus silaturahminya atau membenarkan praktik sihir, maka dia kafir. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwa fi manzilah baina manzilatain, bahwa orang tersebut berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya. Yaitu dia berada di antara, ya, keimanan dan kekufuran. Ya, apakah dia mukmin? Kata dia tidak. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Ya, kata Mu'tazilah, manzilah bain manzilatain. Ya, dia berada pada satu kedudukan, satu posisi yang tengah-tengah antara iman, ya, dan kufur. Ya, beda dengan Mu'tazilah ataupun beda dengan Khawarij. Ataupun Khawarij secara tegas menyatakan dia kafir. Ini perbedaan hukum antara waris dan mu'tazilah, yaitu di dunia dalam menyikapi pelaku kemaksiatan. Ya, khawarij menyatakan dia kafir. Adapun mu'tazilah menyatakan manzilah baina manzilatain. Adapun hukum keduanya, khawarij demikian pula mu'tazilah, bagi pelaku kemaksiatan ataupun dosa besar di akhirat sama. Kalau dia kekal di dalam neraka jahanam. Ya, kekal di dalam neraka jahanam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini adalah ancaman bagi orang yang menghalalkan perbuatan ini. Ya, jadi barang siapa yang menghalalkan minum khamr, ya, menghalalkan untuk memutus hubungan silaturahmi, atau menghalalkan untuk praktek sihir, ya, maka ya, dia tidak akan masuk syurga. Nah, dan pendapat ini tentunya kurang tepat. Kenapa demikian? Karena orang yang menghalalkan sesuatu, ya, maka dia kafir, meskipun dia tidak melakukannya. Misalkan, ada seorang menghalalkan khamr. Sekedar yang meyakini bahwa khamr adalah halal, tanpa ada udur, ya, bukan karena dia tinggal di pedalaman, ya, bukan karena dia bermasuk Islam, ya, dia tahu, ya, namun dia ingkari, ya, tentang haramnya. Dianggap halal, maka sekedar dengan keyakinannya tersebut, maka dia kafir, ya, dan dia tidak akan masuk syurga, meskipun ya dia tidak minum khamr. Ya, demikian pula orang yang meyakini bahwa praktik sihir, ya ini sah, boleh-boleh saja misalkan, bahkan dibenarkan berita-beritanya. Tanpa ada uzur, ya, bahkan di atas ilmu, maka sekedar yakin bahwa ini adalah boleh, ya halal kan, maka dia kafir, tidak akan masuk syurga. Nah, ini pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini merupakan ancaman bagi yang menghalalkan perbuatan tersebut. Ya, dan ini sekali lagi pendapat yang kurang tepat. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hadis-hadis yang seperti ini yang berisi tentang ancaman, maka kita biarkan begitu saja. Ya, dan tidak perlu untuk berusaha mengkompromikan dan atau memadukan dengan beberapa nas yang lainnya, biarkan saja. Ya, kata Nabi, lain khulul jannah, salah satu lain khulul jannah, ada tiga golongan yang tidak akan masuk syurga. Ya, itu biarkan saja. Siapa dia? Tentu khamr, ya, pemutus hubungan silaturahmi, ya, atau orang yang membenarkan, ya, praktik sihir. Sudah, biarkan saja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam, ya, ayat yang menjelaskan tentang ancaman bagi para pembunuh. Ya, kata Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama aw jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya kata Allah jahannam. Khalidan fiha, ya, dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadibullahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'ana, Allah melanatnya, Allah mengutuknya. Wa 'adzabahu 'adzaban 'azima, dan siapkan baginya azab yang pedih, yang besar. Maka kita biarkan ayat ini sebagaimana adanya. Allah menyatakan bahwa dia masuk dalam neraka jahanam dan kekal dalamnya, biarkan. Ya, tidak perlu untuk dipadukan dengan beberapa nas yang lainnya. Ya, dan wallahu alam tentang apa yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut. Ini pendapat yang ketiga dan ini pendapat yang sejumlah para ulama seperti Imam Malik dan yang lainnya. Pendapat yang keempat, pendapat yang menyatakan bahwa penafian pada hadis ini adalah secara mutlak. Ya, bahwa kata Nabi salah satu nari atau satu najanah, ada tiga golongan tidak akan masuk surga secara umum. Yang ternyata dalam beberapa nas yang lain, ya, ada yang mentakyid, ya. Seperti misalkan ya, firman Allah menjelaskan tentang adanya kemungkinan seseorang diampuni oleh Allah ketika jatuh dalam perbuatan dosa atau kemaksiatan. Selama bukan syirik. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah itu mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah. Sehingga pendapat yang keempat ini menyatakan bahwa orang tersebut tidak akan masuk surga dalam artian yaitu dia didahului dengan azab terlebih dahulu. Dia masuk dalam neraka terlebih dahulu dan kemudian apabila masih ada iman maka dia akan kembali ke dalam surga sebagai tempat kembalinya. Ya. Nah. Nah, Ustaz. Apa, Ustaz? Ya. Sudah ada ya. Di sini, Ustaz? Sudah ada? Nah, Ustaz. Baik. Misalnya kita tutup sampai sini. Dan misalnya kita lanjutkan pada pertanyaan yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.